Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, telah kita mulai kajian Kitab Al-Usul Al-Thalathah pada pekan yang lalu. Telah kita selesaikan rukun yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Sampailah di halaman ke-126. Dengan selesainya rukun yang ketiga, kita melanjutkan rukun yang keempat, al-imanu birusulih, keimanan kepada para rasulnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, al-imanu birrusul jami'uhum min awalihim ila akhirihim. Keimanan kepada para rasul semuanya, dari yang pertama sampai yang terakhir dari mereka, mengharuskan keimanan kita untuk beriman kepada mereka semuanya, sebagaimana keimanan terhadap kitab-kitab Allah yang sudah kita tahu, yang sudah kita bahas. Nah, man samallahu minhum wa man lam yusammi, baik yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dari mereka maupun yang tidak Allah sebutkan, yang kita tidak tahu nama-nama dari para rasul tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus, maka semuanya kita imani, baik yang Allah sebutkan maupun yang tidak Allah sebutkan. Nu'minu bihim jami'a, kita beriman kepada mereka semuanya. Wa annahum rasulullah haqqan, dan sesungguhnya mereka itu para rasulnya Allah sebenarnya. Rasulullah, para rasul. Naam. Bentuk kata jamak rasul. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah rasul. Naam. Rasulullah berarti para rasul-rasulnya Allah. Keberadaan mereka itu haqqan, benar adanya, karena Allah Jalla wa'ala yang telah menunjuk, memilih mereka untuk diutus kepada kita. Ja'u birrisalah, mereka datang dengan membawa risalah, tugas yang Allah Jalla wa'ala amanahkan. Waballaguha, dan mereka sampaikan risalah itu li umamihim, kepada umat-umat mereka. Umam jamak dari kata ummah, ummatun, maka jamaknya umam. Naam. Rasul jamaknya rusul. Naam. Perlu dibubuhkan dalam catatan jika memang belum pernah tercatat sebagai perbendaharaan kata, sekaligus kita sedang membahas kitab ini. Waballaguha li umamihim, dan mereka menyampaikannya risalah itu kepada umat-umat mereka. Naam. Faman kafara bi nabiyyin wahid fahuwa kafir bi jami'ir rusul. Maka siapa yang ingkar, yang kafir kepada nabi satu, maka dia kafir. Naam, terhadap rasul-rasul yang lainnya. Mengharuskan bagi kita untuk mengimani keseluruhannya. Naam, siapa yang mengingkari salah satu dari para nabi dan rasul, maka dia dihukumi kafir oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, beliau sebutkan pendalilannya dalam surat An-Nisa 150, 151 dan 152. Kita simak bersama, sekaligus kita akan upayakan untuk mengetahui penafsirannya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Allah Jalla wa Ala menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar billahi wa rusulih, kepada Allah dan kepada para rasulnya. Antum dapati di situ rusul. Tadi telah disebutkan bentuknya adalah jamak, sehingga dimaknakan para rasulnya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Allah Jalla wa'ala dan para rasulnya, wa yuriduna, dan mereka itu menginginkan, an yufarriqu bainallahi wa rusulih, untuk memisahkan, untuk membeda-bedakan. Naam. Bainallahi wa rusulih, antara Allah dan para rasulnya. Disebutkan dalam tafsir bahwa ayat ini nazalat fil yahud, turun kepada kaum Yahudi, di mana mereka itu amanu bi Musa alaihi salam wa Taurat wa Uzair, di mana mereka itu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, mereka beriman kepada Taurat, dan mereka pula beriman kepada Uzair. Wa kafaru bi Isa wal Injil wa bi Muhammad wal Quran. Sementara di sisi lain mereka ingkar, mereka tidak mau beriman kepada keberadaan Nabi Isa alaihi salam dan juga Injil yang Allah turunkan kepada beliau, dan mereka pun ingkar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah amanahkan kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sungguh orang-orang yang mengingkari Allah dan para rasulnya. Nah, walaupun ayat itu turun kepada mereka kaum Yahud, namun berlaku untuk siapapun yang bersifat seperti mereka. Maka tidak diperkenankan bagi seseorang untuk membeda-bedakan atau memisahkan antara rasul yang satu dan rasul yang lain. Wa yuriduna ay yufarriqu. Dan tidak hanya itu, mereka juga yuridun, mereka berkeinginan, mereka bermaksud an yufarriqu, untuk membedakan bainallahi wa rusulih, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Mereka hanya mau beriman kepada Allah, tapi giliran ketika kepada para rasulnya mereka tidak mau beriman. Maka masuk pada ayat ini, yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka bermaksud untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka itu bilang, mereka berkata, nu'minu bi ba'dhin, kami hanya mau beriman dengan sebagian saja. Wa nakfuru bi ba'dhin, dan kami pun ingkar, kami tidak mau beriman dengan sebagian yang lainnya. Nah, berucap sesuai dengan hawa nafsunya, nah memilah-milah sesuai dengan keinginannya, yang ini mau, yang ini tidak, yang ini diingkari, yang ini diimani. Wa yuriduna, dan mereka berkeinginan, mereka bermaksud an yattakhidhu baina dzalika sabila, untuk mengambil, untuk menjadikan baina dzalik, di antara itu sabila, sebagai jalan. 6. Sabil arti letterlocknya adalah jalan. Namun disebutkan dalam tafsir artinya dinan, sebagai agama. 6. Bainal yahudiyah wal islam wa madhaban yadhabuna ilaih. Mereka jadikan antara agama Yahud dan Islam, mereka jadikan sebagai madhab, sebagai anutan. Yadhabuna ilaih, di mana mereka mengikuti dengan akal pikirannya, mereka ikuti dengan semaunya. 6. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka berkeinginan, bermaksud untuk menjadikan di antara sebagai prinsip agama buat mereka, dengan memilah-milah keimanan dan kekufuran, mengimani yang ini, mengkufuri yang ini. Maka kata Allah Jalla wa'ala pada ayat kelanjutannya, ulaika humul kafiruna haqqah. Ulaik, mereka itulah, kata Allah, humul kafirun, adalah orang-orang yang kafir. haqqan, secara sebenarnya betul-betul kafir keberadaan mereka. Disebutkan dalam tafsir, haqqaqa kufrahum liya'lam annal kufra bi ba'dihim kal kufri bi jami'ihim. Menunjukkan bukti kekufuran mereka agar diketahui bahwa kekufuran terhadap sebagian, maka layaknya seperti dia mengkufuri kepada kesemuanya. Nah, jelas pada ayat ini. Nah, memisah-misahkan keimanan satu dengan yang lainnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah siapkan, a'tadna, kami kata Allah telah siapkan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, azaban muhina, azab yang menghinakan. Naam. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Setelah Allah sebutkan tentang keberadaan orang-orang kafir, kelanjutannya Allah mensifatkan kepada orang-orang yang beriman. Walladzina amanu. Setelah Allah sebutkan bahwa mereka atau perbuatan seperti itu salah, maka di sini Allah ingin menunjukkan keimanan yang benar. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, billahi wa rusulih, kepada Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan baina ahadin, di antara salah seorang pun, minhum, di antara mereka. Inilah sikap orang-orang yang beriman. Amanu billahi wa rusulih wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Ulaika, mereka itulah kata Allah, saufa yu'tihim, akan Allah berikan kepada mereka ujurahum. Ujur jamak dari ajr, ajrun jamaknya ujur. Ini ditulis. Nah, sudah dapat tiga tadi perbendaharaan kata. Nah, rusul jamaknya rasul, umam jamaknya ummah. Nah, kemudian berikutnya ini. Maka seperti itu bermanfaat. Nah, setidaknya secara tidak langsung antum sedang belajar bahasa Arab, nyelengi mufrodat, kata-kata dalam bahasa Arab. Ini artinya ini artinya ini bentuk tunggalnya, ini bentuk jamaknya. Maka itu semua perlu dicatat. Jika mengandalkan dengan ingatan kita, mungkin hanya sebentar, habis itu hilang. Nah, untuk tetap lekat dan tersimpan, maka alatnya dengan al-kitabah, dengan mencatat. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, mereka itulah yang akan Allah berikan ujur, pahala mereka. Disebutkan dalam tafsir, kenapa Allah berikan pahala kepada mereka? Bi imanihim billah wa kutubihi wa rusulih, dengan sebab keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada kitab-kitabnya, keimanan mereka kepada para rasulnya. Kita beriman ini berpahala. Kita mengimani seluruh rukun iman yang ada, seluruh dengan apa yang Allah beritakan. Nah, kita beriman itu semua bukan sia-sia atau begitu saja. Nah, sebagai bentuk keyakinan tidak, tetapi bernilai pahala. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa beriman kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu tapi kalau tidak menghujam dalam hatinya, dia tidak meyakininya, maka akan tertolak. Maka untuk itu semua adanya hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kita pegang, kita yakini sampai nafas kita yang terakhir, kita beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Dan pahala buat mereka tentunya al-jannah. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sekian banyak ayat menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman yang dimaksud beriman dengan sebenarnya. Dan kemudian mereka tindak lanjuti dengan amalun salih. Beramal dengan amalan yang salih. Dengan ikhlas. Sesuai tuntunan Rasulnya. Maka balasan buat mereka adalah al-jannah. Nah, kenapa mereka diberikan, didatangkan pahala oleh Allah? Karena sebab keimanan mereka kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah Jalla wa'ala itu ghafuran, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Antum perhatikan, setiap nama dan sifat Allah di sekian banyak ayat, nam yang biasanya terletak pada penghujung ayat, tentu ada korelasi dengan yang disebutkan pada ayat tersebut. Apa yang Allah sebutkan di sini tentang sifatnya? Dua sifat, ghafur dan rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Kaitannya adalah siapa hambanya yang bersalah, yang selama ini kufur, ingkar, masih memilah-milah di dalam keimanannya. Maka ketahuilah Allah itu maha pengampun. Selama kalian segera mau bertaubat, maka Allah itu ghafur, maha pengampun. Rahim, penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Hambanya yang iman dengan sebenarnya, setia dengan prinsipnya. Maka Allah itu rahim. Nah, maka penyebutan nama dan sifat di sekian banyak ayat, maka antum cerna, antum perhatikan dengan sebaik-baiknya. Apa kaitannya sifat ini dengan apa yang Allah sebutkan pada ayat tersebut? Bukan kemudian asal pilih. Nah, pakai sifat ini saja, pakai sifat ini saja. Tentu Allah Jalla wa'ala sebutkan di sini adalah sangat terkait dengan apa yang Allah beritakan. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Naam. Kita baca ayat itu supaya kita merasa bersama dengan ayat yang sedang kita bahas, sekaligus memudahkan untuk melekat pada benak, pikiran dan hati kita. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqa. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulih walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Fahimtum? Naam. Itulah dalil yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkait mereka yang ingkar kepada seorang nabi walaupun mereka mengimani seluruhnya atau mengimani yang lainnya. Fal kufru bi nabiyyin wahid au bi rasulin, maka kufur kepada nabi satu atau kepada rasul satu, itu ada tulisan rasul tunggal. Nah, siapa yang kufur kepada nabi atau rasul satu, kafara bil jami', maka berarti dia ingkar kepada semuanya. Walihada qala, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan sebagai bukti, kadzabat qaumu nuhil mursalin. Kadzabat, telah mendustakan. Siapa itu? Qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang mereka dustakan? Al-mursalin. Al-mursalin jamak, yaitu para rasul. Padahal yang didustakan hanya satu. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salam. Namun Allah menyebutkan dengan jamak al-mursalin. Kalau tunggalnya al-mursal, mestinya kalau terkait dengan Nabi Nuh saja, kadzabat qaumu nuhin al-mursal. Naam. Tapi karena mendustakan satu berarti semuanya, sehingga Allah sebut dengan lafaz jamak al-mursalin. Nah, kita lihat penjelasan berikut. Ma'a annahum kadzabu Nuhan. Padahal yang mereka dustakan adalah Nuh saja. Fatakdzibuhum li Nuhin, maka kedustaan mereka kepada Nuh sara takdziban li baqiyatil mursalin. Maka jadilah dia mendustakan li baqiyatil mursalin pada rasul-rasul yang lainnya. Baqiyah, baqiyah itu yang tersisa. Kepada para rasul yang tersisa yang lainnya. Allah tidak terima ketika kalian imani, ketika kalian hanya dustakan satu, kalian imani satu kemudian kalian kufur yang lainnya. Wa kadzalika man kafara bi Isa wa Muhammad. Demikian pula sebaliknya orang yang ingkar kepada Isa dan kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam kal yahud, seperti siapa mereka itu? Seperti al yahud. Au kafara bi Muhammad, atau orang yang ingkar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti siapa mereka? Kan Nasara, seperti Nasara. Naam. Fa innahu kafirun bil jami'. maka dengan itu dia berarti kufur kepada semuanya. Tidaklah dikatakan muslim, tidaklah dikatakan sebagai Islam sampai dia mau mengimani seluruh para rasulnya, seluruh kitab-kitabnya, seluruh keimanan yang enam yang telah Allah Jalla wa'ala tetapkan bagi hambanya untuk diimani. Nah, la budda minal iman, la budda minal iman bi jami'ir rusuli alaihimus salatu wassalam. Mengharuskan iman kepada seluruh para rasulnya alaihimus salatu wassalam, itu merupakan doa atas mereka, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Ini merupakan doa sebagaimana disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah berikan kepada beliau. Atau disebutkan nama Nabi dan Rasul alaihi salam, semoga salam Allah berikan kepada beliau. Nah, maka berarti dia maka dengan itu mengharuskan bagi seseorang untuk iman kepada seluruh para rasul alaihi musallatu wassalam, man sammallahu minhum wa man lam yusammi, baik yang Allah sebutkan dari mereka maupun yang tidak Allah sebutkan. Dengan itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan, waqad sammallahu minhum, dan sungguh Allah telah sebut dari mereka. Sekarang dirinci atau disebutkan siapakah saja yang disebutkan oleh Allah nama-nama mereka. Waqad sammallahu minhum kama fi suratil an'am, sebagaimana tersebut pada surat Al-An'am. Jika kita ingin tahu beberapa nama para nabi dan rasul, bisa kita tuju surat ini ayat 83 sampai 86. Kita simak dan sebentar kita lihat penafsirannya juga. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Maka yang demikian itu, berarti kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Insyaallah tidak asing kita dengan ayat ini. Dan mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maknanya adalah syirik. Tidak mereka campurkan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Maka pada ayat ini, watilka hujjatuna, itulah hujjah kami. 6. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah berikan hujjah, atainaha Ibrahim, yang kami telah berikan hujjah tadi kepada Ibrahim ala qaumih, kepada kaumnya. 6. Ditafsirkan di mana Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya menghadap betapa kerasnya menghadapi mereka, permusuhan terhadap mereka, dan sekaligus beliau mematahkan hujjah-hujjah mereka. 6. Yang telah masyhur 6 dalam kisahnya. Maka Allah Jalla wa'ala jadikan itu semua Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam, tegar, kokoh, nam di atas tauhid, nam dan termasuk pula menghadapi ayahnya sendiri. Nam, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat, kami tinggikan darajat dengan beberapa derajat, man nasya, kepada siapa yang kami kehendaki. Allah Jalla wa'ala angkat pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seperti pada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala akan angkat orang-orang yang beriman, dan Allah angkat pula orang-orang yang Allah berikan ilmu, ilmu din, ilmu syariah, dengan beberapa derajat. Maka siapa yang ditekunkan, dicondongkan hatinya kepada ilmu ad-din, maka itu min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan. Nah, tanda-tanda kebaikan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba tersebut. Maka bersyukurlah ketika hati kita cinta, selalu disirami dengan ilmu, selalu kita berusaha terus untuk mencarinya tanpa henti-hentinya kecuali ajal tiba, maka itu kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam tafsir, narfa'u darajatin man nasya, kami angkat sekian derajat hamba yang kami kehendaki. Dengan apa Allah angkat? Bil ilmi, dengan ilmu. Nah, Allah angkat dengan apa? Antum tulis, bil ilmi, dengan ilmu. Sebutkan pula dalam surat Yusuf, diangkat derajat oleh Allah hamba tadi dengan bil ilmi, wal fahmi, wal fadilah, wal aqli, dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan keutamaan, al fadilah, bil aqli, wal aqli, dan dengan akal. Ditulis. Nah, dalam surat Yusuf disebutkan diangkat oleh Allah hamba tadi dengan 4 perkara, bil ilmi wal faham, diberikan kefahaman. Belum tentu orang itu bisa faham kalau tidak difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fadilah, diberikan keutamaan. Kemudian diberikan akal yang sehat untuk mencerna dengan sebaik-baiknya. Mencerna ayat Allah, mencerna hadis Rasulnya, mencerna untuk membedakan al-haq dan al-batin, dan sebagainya dan sebagainya. Semua tadi adalah pemberian dari Allah, dan Allah bermaksud mengangkat derajat hamba tersebut. Nah, sebagaimana kami angkat, kata Allah, Ibrahim alaihissalam dengan derajat sehingga beliau ihtada, beliau mendapatkan petunjuk, dan beliau bisa menghadapi kaumnya dengan dalam tauhid, melakukan enam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, mematahkan hujjah-hujjah mereka. Semua tadi semata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri, inna rabbaka hakimun alim. Sungguh Rabbmu itu hakimun alimun. Ketemu lagi dengan nama dan sifat Allah. Tentu sekali lagi ada kaitannya. Sungguh Rabbmu itu hakimun, maha bijaksana. Nah, alimun, Allah itu maha tahu siapa yang layak untuk diberikan hidayah, siapa yang Allah angkat dari hamba-hambanya. Allah itu tidak salah, Allah itu hakimun, Allah itu alimun, tahu siapa yang diberikan hidayah, siapa pula yang memang berhak untuk disesatkan. Maka jangan protes, loh kenapa kok sampai seperti itu, padahal menurut hitungan kita dia itu orang yang layak seterusnya mendapatkan hidayah. Nah, semua berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, inna rabbaka hakimun alim. Berikutnya ayat ke 84. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Dan kami telah berikan kepadanya. Naam. Siapanya di situ? Ibrahim alaihi salam. Kami telah berikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub. Wa Nuhan hadaina. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam, kami telah berikan hidayah min qablu, sebelumnya. Nabi Nuh tentunya datang sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, artinya dari keturunan Nuh alaihi salam, Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi kepada mereka yang berbuat ihsan. Wa Zakaria wa Yahya, demikian pula Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wa Isa wa Ilyas, demikian pula Nabi Isa dan Ilyas. Kullun minas salihin, semuanya dari hamba-hambanya Allah yang saleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut, demikian pula Nabi Ismail dan Al-Yasa dan Yunus dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan masing-masing dari mereka kami telah berikan karunia, kami telah berikan keutamaan dari seluruh sekalian alam. Penafsirannya insyaallah taala pada kajian mendatang biidznillah taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.